Dua tahun lu supiki, dua tahun lu kasih tinggal, dua tahun saya tahan sendiri, dua tahun kita tak bisa. It's day to the party.